padangi sinar rembulan seindah gemerlap bintang wis suwe ora nyawang opo kowe isih sayang nganti lali rasa ni tresno opo pancen wis ra ono rasa tresno kunggu slira Hey! kasih banyak.